Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sidralun, berita sore edisi hari ini, Jumat 13 September 2019, dibacakan Ilham. Mantan ex-GAM Pesisir Pidi tak minta lahan pertanian. BKSDA datangkan pawang ke ladang rimba, cegah konflik manusia dan harimau. Trump klaim Presiden Iran ingin bertemu di sidang majelis PBB. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, mantan ex-kombatan GAM Pidi yang tinggal di pesisir tidak minta lahan pertanian. Mantan kombatan GAM yang tinggal di pesisir selama ini beraktivitas sebagai nelayan. Pemberian lahan pertanian kepada para ex-kombatan GAM mengacu kepada pernyataan PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melalui surat tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditunjukkan kepada Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Bupati dan Wali Kota diminta segera mengidentifikasi tanah pertanian untuk diperuntukkan bagi ex-kombatan. Panglima Laut Pasilo, Kecik Jafar menjelaskan, sebelum pemerintah memberikan bantuan lahan pertanian, seharusnya mantan kombatan GAM yang tinggal di Aceh supaya didata lebih dulu. Dengan dilakukan pendataan, maka penyediaan lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM akan sesuai dengan jumlah mantan kombatan GAM. Menurutnya, jika tidak didata jumlah kombatan GAM yang berdomisili di Aceh, dikhawatirkan lahan yang disediakan tidak cukup, sehingga akan terjadi masalah baru. Sederalun, kemunculan harimau liar di pemukiman penduduk di Gampung Ladang Rimba, Kecamatan Tromon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, kian meresahkan warga. Untuk mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Jumat hari ini mendatangkan pawang harimau ke gampung yang dimaksud. Langkah ini diambil karena selain sudah memangsa ternak warga, satwa yang dilindungi tersebut juga mulai menampakkan diri, sehingga makin meresahkan masyarakat setempat. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Ladang Rimba, Kecamatan Tromon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dikejutkan dengan penemuan kepala seekor sapi pada Kamis kemarin. Warga menemukan hanya kepala sapi, sementara tubuhnya hilang. Diduga kepala sapi yang ditemukan pada pukul 11 itu dimangsa oleh harimau liar. Camat Tromon Tengah, Tahta Amirullah, mengatakan, Kamis 12 September sekitar pukul 11, warga menemukan kepala sapi di kebun cabai milik Hasbi, penduduk Gampung Ladang Rimba. Sapi yang dimangsa harimau liar tersebut lanjut tahta adalah milik Sudirman, warga Gampung Ladang Rimba, Kecamatan Tromon Tengah. Sederalun, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak setuju proses penyadapan di KPK harus meminta izin dari pihak eksternal. Menurut Jokowi, KPK hanya perlu meminta izin dari Dewan Pengawas. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta Pusat. Selain tentang penyadapan, Jokowi menyoroti poin lain dalam revisi UU KPK, yaitu pengangkatan penyidik dan penyelidik yang berasal dari polisi dan kejaksaan. Terlepas dari itu, Jokowi menegaskan KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. KPK menurut Jokowi juga harus menjadi lembaga yang paling kuat dibanding lembaga lain. Sederalun, Menko Polhukam Wiranto bicara soal stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Wiranto menyebut pemerintah tengah menggodo aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah. Wiranto awalnya menyampaikan mengenai adanya kelompok yang mempunyai ideologi berbeda dengan Pancasila. Menurutnya, kelompok tersebut sudah lama hidup di Indonesia. Wiranto kemudian melapor ke Presiden Jokowi agar segera membubarkan kelompok yang berpotensi mengancam NKRI. Meskipun risiko politiknya tinggi, Jokowi akhirnya membubarkan kelompok tersebut. Sederalun, petugas koperasi yang dirampok dua pria di kawasan desa Menasah Panton Labu, Tanah Jambu, Aceh Utara, Jumat hari ini sekitar pukul 6 ternyata dua perempuan yang masih muda. Keduanya adalah karyawan koperasi Kozero Aceh Raya yang beralamat di Dusun Lorong Abadi, Desa Menasa Panton Labu, Tanah Jambuai, Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Tanah Jambuai AKP Zulfitri kepada Serambi FM menyebutkan kedua perempuan adalah Siti Umi Rohani binti Bakti Radani, karyawati asal Dusun Denpasar Alu Selebuk, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Sedangkan temannya adalah Midu Novia Siboro, karyawan koperasi Kazero Aceh, Desa Penguburan, Kecamatan Sumbul, Dairi, Sumatera Utara. Sesampai di Panton Labu, Siti singgah di ATM BRI untuk menarik uang, lalu menuju ke kantor koperasi Kozero Aceh Raya yang berada di Menasa Panton. Ternyata sampai di Lorong Abadi, korban langsung dihadang dua pria yang belum diketahui identitasnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, anggota DPR terpilih dari fraksi Partai Gerindra, Andri Rosiadi, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mencopot anggota TNI dan Polri yang gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diungkapkan Andri menyusul asap kebakaran yang kini sudah sampai ke daerah pemilihannya semasa Pileg 2019, yakni Padang, Sumatera Barat. Andri yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra ini menceritakan mulanya ia mendapat laporan dari masyarakat setempat terkait asap yang sudah mencapai Padang. Padahal diketahui pusat karhutla biasanya ada di kawasan Riau, sementara di Padang tidak ada titik api. Jokowi sempat menyatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan saat debat pemilihan presiden 2019. Menurut Andri, pernyataan itu sangat berbeda dengan keadaan di lapangan. Ia beranggapan hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemerintah mengenai kebakaran yang terjadi. Sederalun, Indonesia kembali menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua. Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hasan Klip, menyampaikan langsung penegasan tersebut dalam debat publik di Jenewa, Swiss. Pernyataan itu berlanjut sesuai hukum internasional, referendum telah sah dilaksanakan dan final, dan karenanya tidak akan pernah mungkin dimanapun dilakukan ulang. Hasan melontarkan pernyataan itu untuk menjawab pernyataan yang dilemparkan melalui Twitter dalam acara debat publik untuk negara calon anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pertanyaan di jejaring sosial itu juga mencakup mengenai jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua, terutama selepas insiden ucapan rasisme yang memicu demonstrasi besar-besaran di pulau paling timur Indonesia tersebut. Sejauh ini kepolisian telah menangkap dan menetapkan 85 tersangka terkait kerusuhan di Papua, termasuk FK dan AG yang berperan sebagai aktor lapangan. Mereka adalah anggota BEM Universitas Cendrawasih. Sederalun, polisi telah menemukan tambahan data dari 6 rekening milik tersangka provokasi di asrama mahasiswa Papua, Veronica Koman. Sebelumnya polisi juga telah mendalami 2 rekening milik Veronica. Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya mencurigai adanya aliran dana cukup besar yang menurutnya tidak masuk akal. Selain itu, Luki mengatakan dana tersebut juga diambil di wilayah-wilayah konflik. Namun Luki enggan menyebut berapa besar aliran dana tersebut. Luki memaparkan dana itu diambil di beberapa wilayah, misalnya di Surabaya hingga di Papua. Untuk itu pihaknya masih bekerja sama dengan tim di Mabes Polri. Tak hanya itu, Luki menambahkan pihaknya meminta waktu untuk mendalami hal ini lebih dalam. Sederalun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Presiden Iran akan bertemu dengannya di sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Trump berulang kali mengindikasikan bahwa Presiden Iran Hassan Rouhani akan bertemu dengannya di sidang Majelis Umum PBB pada bulan ini. Namun sejauh ini Iran belum memberikan respon positif. Pada Rabu kemarin, Rouhani mengecam pemerintahan Trump yang telah memberi tekanan pada Iran dengan mengatakan Amerika harus memahami bahwa sikap mencela dan penghasut perang tidak menguntungkan mereka dan harus ditinggalkan. Iran dan Amerika Serikat berselisih sejak Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dan mulai memberikan sanksi kepada Iran. Namun beberapa analis melihat adanya pertemuan Amerika Serikat dan Iran bisa berlangsung setelah Trump memecat penasihat keamanan John Bolton pada minggu ini. Bolton merupakan sosok yang selalu menyerukan penggunaan kekuatan militer ketika Amerika Serikat bersengketa dengan negara lain. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 13 September 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.